untuk dosaku, betapapun besarnya itu, sehingga Bapa di surga memalingkan wajah darimu. Kau lunasi hutang dosaku, betapapun mahalnya itu, tak pernah sekali jua kau mengungkit lagi masa lalu. Mengampuni dan melupakan, itulah yang engkau lakukan, supaya ku kan mengampuni dan melupakan. Kali